الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله kita masih membahas tentang permasalahan dosa orang-orang yang memutus silaturahimnya. Terakhir kita membahas hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang memutuskan tali kekerabatannya. Disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya makna hadis ini ialah seseorang yang memutuskan tali kekerabatannya tidak akan masuk ke dalam surga kali pertama. Tidak akan masuk surga langsung di awal mulanya. Namun keadaan dia ini diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahta masyiatillah. Sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia diampuni. Masuk dalam surga. Kalau dia enggak diampuni, maka dia azab terlebih dahulu di neraka. Sampai habis dan bersih dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Atau pengertian yang kedua, dia tidak akan masuk ke dalam surga secara hakiki apabila dia menghalalkan secara hati, secara keyakinan dalam hatinya, dia menghalalkan perbuatan memutus tali kekerabatan. Sekarang kita baca ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم ابن أبي إياس آدم ابن أبي إياس أبو إياس namanya عبد الرحمن dia ثقة قال حدثنا ابن أبي ذئب juga ثقة المدني قال حدثنا سعيد ابن سمعان juga ثقة Qala sami'tu Abu Hurairah, dia mengatakan saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yata'awwadz berlindung berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala min imaratis sibyan was-subha, berlindung dari pemerintahan anak-anak kecil dan orang-orang bodoh. Sampai sini, khana wa dina azakumullah, ucapan ini sahih sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semua rawi-rawinya thiqat, Adam thiqah, Ibn Abi Dzi'bin thiqah, Sa'id thiqah. Ini kana bitin azakumullah diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada masa kekhilafahan Yazid ibn Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Tamam? Beliau mengatakan ketika itu, A'udzu billahi min ra'si sittin. A'udzu billah min ra'si sittin wa min imarati subyani wa sufaha. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penghujung tahun 60 Hijriah. Dan juga saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemerintahan anak kecil dan as-sufaha, orang-orang yang bodoh, yang sefih, yang kurang lihai dalam mengurusi pemerintahnya. Maksudnya kata para ulama, dia ini mengisyaratkan kepada khilafahnya Yazid bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab kekhilafahan pemerintahan Yazid bin Muawiyah terjadi pada tahun 60 Hijriah. Dan dia waktu itu masih muda. Dan memang belum pantas untuk memegang pemerintahan atau kekhilafahan pada waktu itu. Nah, ini kana bitin azakumullah satu dari beberapa hadis, yang diisyaratkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari ahaditsul fitan, dari hadis-hadis yang berbicara masalah fitnah. Adapun yang lainnya tidak disampaikan sama Abu Hurairah. Artinya pada beliau radhiyallahu taala anhu terdapat sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat-riwayat tentang masalah fitnah. Namun tidak disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Dan itu beliau ucapkan sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Beliau mengatakan bahwasanya saya menghafal hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi'a'ain. Saya ini kata Abu Hurairah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dua jenis ilmu. Wi'a'ain ay naw'aini min al-'ilm, kata al-Hafidh. Dua jenis ilmu. Wi'a'un fasastuhu bainakum. Satu jenis ilmu saya sebarkan di kalangan kalian. Artinya baru sampaikan kepada para tabi'in, kaum muslimin, pada umumnya pada waktu itu. Itu pun tidak semuanya. Wa na'un lau basastuh laquti ahadal fulum, kata dia. Dan jenis yang kedua, kalau seandainya ilmu ini saya sebarkan di kalangan kalian, niscaya akan dipotong urat nadi ini, katanya dia. Artinya apa? Apa maknanya? Yang terakhir ini. Maknanya kalau sampai saya sampaikan masalah itu, niscaya akan dipenggal lehernya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, maksudnya ikhwan fillah azakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala ini, sebagaimana yang maklum di kalangan kita semua, adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Yang disampaikan kepada kaum muslimin itu perkara-perkara syariah, perkara akidah, perkara muamalah dan yang lainnya secara umum. Itu pun sebagian, enggak semuanya. Adapun satu jenis ilmu yang belum beliau sampaikan, kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, yaitu ahaditsul fitan, hadis-hadis yang berbicara masalah fitnah. Hadis-hadis yang berbicara masalah fitnah ketika itu. Belum menjelaskan alasannya. Kalau seandainya disampaikan riwayat itu, disampaikan kepada kaum muslimin di saat itu, ini saya akan terbunuh, akan dipenggal lehernya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tamam? Diketahui dari beberapa isyarat. Diketahui riwayat yang tidak disampaikan itu ialah masalah fitnah, diketahui dari beberapa isyarat. Beberapa riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu isyarat saja menunjukkan bahwasanya beliau menyimpan sekian banyak hadis masalah fitnah dikarenakan khawatir fitnah pada masa itu. Di antara isyarat yang disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah taala ialah hadis ini yang sekarang ada pada kita ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad melalui jalannya Sa'id bin Sam'an. Dia mengatakan, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berta'awud berlindung kepada Allah taala dari imaratus sibyan wasufaha, dari pemerintahannya anak-anak kecil dan orang-orang sufi yang belum pantas, belum mampu untuk menerima atau menanggung tampu kekhilafahan pada waktu itu. Hadza Allahu musta'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya khadafatina azakumullah, jawazul kitman ta'dil ilm limaslahatin. Diperbolehkan menyembunyikan sebagian ilmu dikarenakan adanya suatu maslahat. Paham ini? Diperbolehkan menyembunyikan sebagian ilmu dikarenakan suatu maslahat. Atau dengan makna lain, lidaf imabaratin, untuk menolak kemadaratan yang bakal muncul. Seperti ini, yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mafhum? Mafhum. Adapun hukum asal menyembunyikan ilmu, mayajuz. Tidak diperbolehkan, ya fanafitina azakumullah, dengan ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam, beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bi rijamin min nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tadi, maka dia akan dikalungkan dengan kalung dari neraka, dari api neraka. Dikecualikan ya khana fitina azakumullah untuk kondisi-kondisi tertentu. Riwayat ini. Kalau disampaikan ilmu tadi, maka akan menimbulkan mara bahaya. Akan menimbulkan madarat yang besar kepada kaum muslimin. Baik untuk diri dia sendiri, atau keluarganya, atau kaum muslim pada umumnya. Maka tidak disampaikan, namun hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Seperti yang dicontohkan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arbah. Kondisi yang kedua, yang lainnya, diperbolehkan menyembunyikan ilmu ialah menyembunyikan ilmu dari sebagian orang, menyampaikannya kepada sebagian yang lainnya. Contohnya yang hadirin azakumullah ialah hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Muttafaqun alaih. Tamam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berboncengan dengan Mu'ad bin Jabal di atas himar seekor keledai yang namanya Ufair. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala? Dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam, wallahu alam. Belum jawab, haqqullahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan. Hak hamba atas Allah ialah Allah tidak akan mengazab tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak syirik kepadanya. Ketika itu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah saya memberikan kabar gembira ini kepada masyarakat yang lainnya, kepada teman-teman yang lainnya, kepada umat kaum muslimin? Beliau mengatakan, la tubashirhum, fayattakilu. Jangan, kamu jangan memberikan kabar gembira ini kepada mereka semua, sebab dikhawatirkan mereka nanti akan itikal, bersandarkan dengan apa namanya, riyadhah saja. Tidak mau mengamalkan amal soleh, tidak mau meninggalkan larangan-larangan dalam Islam, bertawakal, bersandarkan kepada tauhid semata. Para hadis ini khanafitina azakumullah menunjukkan kepada kita kebolehan menyembunyikan ilmu dari sebagian orang. Tadi itu, la tubashirhum. Jangan kita sama mereka semua. Namun disampaikan kepada sebagian yang lainnya. Dari mana itu? Ilmu ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Paham ya? Paham. Terus bagaimana kaidahnya, ketentuannya? Siapa yang dikasih tahu, siapa yang tidak? Ketentuannya kana bitina asakumullah ialah kalau ilmu tadi kalau orang tadi bisa memahami ilmu tadi pada porsinya yang tepat, maka dikasihkan sama dia. Nih. Adapun kalau orang tadi tidak bisa menerima dengan baik, tidak bisa menempatkan ilmu tadi pada porsinya, maka tidak. Sebab akan menimbulkan mafsadah yang azimah. Tadi, pembahasan masalah tauhid. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak syirik kepadanya. Kalau kamu sampaikan kepada orang awam secara umumnya, ya halas, mereka punya prinsip yang penting enggak syirik. Ya kan? Yang penting enggak syirik. Mau zina, laba, mau mencuri, monggo, mau ini, yang penting enggak syirik. Nanti akan dapat pahala besar. Kan begitu. Atau orang awam, jangan sampaikan kepada mereka. Kamu sampaikan kepada orang-orang yang paham masalah-masalah seperti itu. Kamu sampaikan kepada dia, dia akan tahu. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak syirik kepadanya. Tidak syirik itu konsekuensinya harus bertauhid. Harus mengesakan Allah dalam kerana ibadah. Tauhid dan syirik itu punya konsekuensi. Harus melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Artinya apa? Harus banyak beramal. Sampaikan sama mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia tahu, dia paham, dia mengetahui porsi riwayat ini. Hadza huwa. Faham ini? Hadza huwa. Sehingga dari sini khanafitina azakumullah, seorang da'i ila Allah, itu harus pandai-pandai memberikan suguhan makanan dia kepada mereka. Kepada para madu'uin, kepada kaum muslimin. Paham ya? Tidak semuanya disampaikan. Paham ini ya? Ada. Tetapi bukan kemudian ya khanafitina azakumullah. Terus merahasiakan asya, merahasiakan sesuatu-sesuatu yang seharusnya disampaikan. Dengan alasan kalau disampaikan nanti tidak dipahami pada porsinya. Dicek, ditelusuri, ternyata bukan perkaranya takut gak difahami dengan porsinya yang tepat. Takut kalau disampaikan ketahuan belangnya dia. Ya, mahala, syai'ahor. Kalau yang begini ini ya gak bisa ya. Gak difahami ya? Ada. Masya Allah. Hadis ini, khonabitina azakumullah, bisa dijadikan sebagai hujjah. Ucapannya sahabat yang mulia ini radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang sobi, seorang anak kecil itu tidak sah kepemimpinannya. Wa hadza ikhwanatina azakumullah, ini semua biittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama, dinukil oleh al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Juga dinukil oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Juga dinukil oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Usuli Muhammad Ibn Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Dha'ul Bayan. Menjelaskan bahwasanya para ulama telah sepakat seorang sobi, anak kecil yang belum balik, tidak sah kekhilafahnya, ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Paham ya? Mafhum. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah as-safih. Safih, orang yang bodoh. Dalam artian orang yang tidak bisa mengurusi pemerintahan. Safih di sini safih dalam bab urusan imarah. Urusan pemerintahan. Allahul musta'an. Wain di soal. Saya mau tanya sekarang. Ketika dikatakan bahwasanya anak kecil itu tidak sah menjadi pemimpinnya. Dengan kesepakatan para ulama. Iya. Iya. Sekarang saya mau tanya. Belakang saja. Kami mau ya. Kami mau sebelah kiri. Tapi gini dia. Tenang. Ya. Saya mau tanya sekarang. Lekset. Ada. Sekarang bagaimana? Kalau kemudian dalam sebuah bangsa, ada seorang anak kecil belum balik. Tengok. Diangkat oleh masyarakatnya sebagai penguasa dia. Jadi betul dilantik resmi sebagai presiden. Luar biasa ini. Jadi betul. Atau anak kecil ini dia bisa menggalang kekuatan. Mungkin dari bapaknya begitu ya. Dari bapaknya. Bapaknya dulu bisa menggalang kekuatan. Namun pasukan yang besar. Menggulingkan kekuasaan sebelumnya. Jatuh. Bapaknya menguasai. Terus bapaknya ini. Sakaratul maut. Mau mampus. Dia mengatakan. Tampuk kekuasaan diserahkan pada putra mahkota. Kan begitu ya biasanya. Lah, putra mahkotanya ini sejak cilik. Masih kecil. Belum balik. 10 tahun. Belum balik. Mumayis, tapi belum balik. Ya apa? Betul-betul dia duduk di kursi presiden. Kalau zaman dahulu kerajaan dikasih mahkota. Cilik. Ente gulet mati, ente naik kursinya bisa itu. Sekarang bagaimana? Atau kemudian langsung samina wa ta'na, kita mendengar, kita mentaati dia, ataukah digulingkan juga? Begitu. Kok saya demikian? Nah, terus bagaimana dengan ijma' para ulama tadi? Dengan kesepakatan para ulama tadi? Begitu ya? Walaupun? Begitu ya? Tambahin lagi sama dia. Walaupun perempuan. Kita hati. Benar ini? Kita hati. Nak hati perempuan. Masya Allah. Nama ya? Nah, kalau sudah jadi, sudah menjabat sebagai seorang penguasa dalam sebuah bangsa, sebuah negara, maka harus didengarkan dan ditaati. Walaupun cara pengangkatannya tidak sesuai dengan cara yang syar'i. Mafhum? Mafhum. Aidan dengan ittifaqul ulama, dengan kesepakatan para ulama, dinukil sama Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. قال رحمه الله تعالى فقال سعيد ابن سمعان. Kemudian Sa'id bin Sam'an mengatakan setelah dia menyebutkan ucapan Abu Hurairah, dia mengatakan lagi. Fa akhbarani Ibnu Hasanah Al-Juhani. Lalu memberitakan kepada aku Ibnu Hasanah Al-Juhani. Demikian ya, bukan Ibnu Hasanah Al-Juhani, dengan tempat bernama Tisaba, putranya Hasanah. Wa hadha ikhwan la yu'raf. Hadha rajul la yu'raf, tidak dikenal kecuali dari riwayatnya Sa'id bin Sam'an dari Ibnu Hasanah. Dalam bab hadis namanya apa ini? Rawi ini seperti rawi apa ini? Enggak. Hah? Ibnu Hasanah Al-Juhani. Tidak dikenal siapa dia kecuali dari riwayatnya Sa'id bin Sam'an dari dia. Ma halu? Dhaif dia mungkin karena dia lemah hafalannya, wala dia tekun, wala dia apa. Enggak ada yang menjarah. Tidak ada yang mengkritik sama sekali. Aja. Masyul hal. Kasih hal. Kenapa kalau kasih hal? Begitu. Satu orang rawi itu yang meriwayatkan dari dia. Masyul hal. Masyul a'in. Masyul a'in. Sebab yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang saja. Kalau masyul hal, dua orang. Paham ya? Masyul hal dua orang. Dua orang atau lebih. Kata orang namanya masyul a'in. Annahu qala li Abi Hurairah. Bahwasanya dia berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma ayatu dzalik? Apa tanda-tandanya? Tanda apa ini? Yang disebutkan tadi. Imaratus Sibyan was-Subha. Tadi kan sebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung, berta'awud kepada Allah Taala dari pemerintahan orang kecil, anak-anak kecil dan orang bodoh. Ditanyakan sama Ibnu Hasan Al-Juhani hadza. Cirinya apa? Tandanya apa? Untuk mengetahui imarah tadi. Qal, beliau menjawab. An tuqta'a al-arham. Tanda-tandanya ialah diputuskan hubungan tali kekerabatan rahim, diputus. Wa yuta'ul mughwi, dan ditaati orang-orang yang menyimpang, yang membuat orang menyimpang. Al-mughwi riwayah, orang yang membuat orang yang menyimpang. Wa yu'sa al-mursyid, dan didurhakai, dimaksiati orang-orang yang membimbing kepada kebenaran. Itu tanda-tanda imaratus sufaha. Tamam. Kepemimpinan orang-orang yang bodoh dan anak kecil. Ciri-cirinya silaturahim diputus, orang-orang yang enggak beres ditaati, orang-orang yang bagus yang benar didurhakai. Namun ikhwan fillah jazakumullah ba'id. Dari mulai kalimat ma'ayatu dzalik sampai selesai, dhaifun, lemah, dikarenakan di situ ada rawi yang bernama Ibnu Hasanah Al-Juhani dan dia majhulul ain. Sehingga yang sahih sampai ucapan tadi saja, imaratus sufyan was-sufaha. Karena dhaif, khalas. Lagi. Qala rahimahullahu ta'ala babu, bab. Bab uqubati, bab hukuman, uqubah hukuman, qati'ur rahim, seseorang yang memutus kekerabatan dia fid dunia, di dunia ini. Ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memutuskan kekerabatan dia itu ada hukumannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Apa hukumannya? Dilihat. Qala haddatsana Adam. Tadi Adam ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj. Qala haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman. Wa thiqatun aidha. Qala sami'tu Abi yuhaddits Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dia menceritakan an Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min dhanbin, tidak ada suatu dosa pun, ahra, yang lebih pantas, lebih layak, ayyu ajjilallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan, menta'jil, menyegerakan, li sahibihi, untuk pelaku dosa tadi, al-uqubata di dunia, hukumannya di dunia ini, ma'a, disertai, ma yudakhiru lahu, apa yang Allah simpan untuk pelaku dosa tadi, fil akhirah, di akhirat nanti, hukuman di akhirat nanti, min qati'atir rahim, dibandingkan dari perbuatan dosa memutus kekerabatan, wal baghi, dan tindakan melampaui batas, membolimi orang lain dengan melampaui batas. Wal hadis sahih. Sahih ikhwan, disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Naam. Disahihkan dalam silsilah sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa taqaddam wal hadits dalam silsilah sahihah nomornya 918. Dan juga 978. Maksudnya dari hadis ini bahwasanya dosa, perbuatan dosa yang layak untuk disegerakan hukumannya di dunia ini sebelum nanti di akhirat, itu ialah dosa memutuskan tali kekerabatan dan dosa al-baghi, tindakan kezaliman semena-mena melampaui batas orang lain. Maka di sini khonafuddin azakumullah menunjukkan kepada kita wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini, memutuskan kekerabatannya. Dan juga ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang melakukan tindakan al-baghi, kezaliman, tindakan semena-mena, sewenang-wenang, melampaui batas. Juga menunjukkan ya khanafuddin azzakumullah bahwasanya memutuskan kekerabatan itu merupakan dosa besar. Tindakan al-baghi, kezaliman, melampaui batas juga merupakan dosa besar. Bukan lagi dosa kecil, dosa besar. Sebab ancaman hukumannya dunia akhirat. Paham ya? Dunia akhirat. Artinya, kalau orang tadi khonafitina azakumullah dihukum di dunia ini dengan suatu hukuman akibat perbuatan tadi, bukan kemudian selesai permasalahan. Diteruskan lagi nanti di yaumul qiyamah. Hukuman-hukuman nanti di yaumul qiyamah. Azab minallahi tabaraka wa ta'ala fallahul musta'an. Sebab bukan dalam riwayat ini ikhwan, ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah, disertai dengan hukuman yang disimpan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dipersiapkan nanti untuk dia di yaumul qiyamah, sehingga dua kali hukumannya, hukuman dunia, hukuman akhirat. Fallahul musta'an, Allahul musta'an. Maka hati-hati khanafitina azakumullah, jangan sampai kemudian punya niatan etikat jelek memutuskan hubungan kekerabatan. Upayakan terus untuk menyambungnya. Upayakan terus untuk melanggengkan keharmonisan hubungan kekerabatan tadi. Baik kerabat yang dekat atau kerabat yang jauh. Wallahul musta'an. Ancaman yang keras kepada kita na'udzubillah. Naam. Termasuk daripada qati'atur rahim khanafitina azakumullah, ialah tindakan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Tamam? Itu dimasukkan dalam bab qati'atur rahim pula. Bab tindakan durhaka sama orang tua itu bisa berujung kepada tindakan memutuskan tali hubungan dengan orang tuanya. Wa hadza dzambun murakkab, dosa yang berlipat-lipat. Dosa memutuskan kekerabatan dia terkena, dosa durhaka sama orang tua juga terkena. Wallahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza tanbih. Sehingga jangan kemudian diremehkan, jangan dianggap remeh urusan hubungan kefamilian, hubungan kekerabatan. Tamam? Wallahul musta'an, Allahul musta'an. Dan juga di sini qanawati na'zakumullah disebutkan tindakan al-baghi. Wal baghyu bi ghairil haqq. Sekarang ini qanawati na'zakumullah yang namanya tindakan al-baghi luar biasa dahsyatnya. Sekarang ini. Semata-mata tidak suka dengan si fulan atau si alan, kelas. Kemudian si fulan tadi dibeginikan, dibeginikan, dibegitukan, dizalimi, dihinakan, dilecehkan, ilahil. Wallahul musta'an. Wal baghi itu lebih umum. Kezaliman itu masuk dalam tindakan al baghi. Wa zulmu zulmatun yaumil qiyamah. Dan yang namanya kezaliman yang khanafutin azakumullah itu kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu dari yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya pula. Wallahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza huwa. Saya mau tanya sekarang. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Anta. Aywa. InsyaAllah. Saya mau tanya sekarang ini. Terus apa hukumannya? Hukuman apa yang diberikan kepada mereka-mereka yang memutuskan tali kekerabatan dia di dunia ini? Bentuknya apa hukumannya ini? Nggak tahu. Masya Allah. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak pernah dengar. Tenang, tenang. Jangan grogi. Jangan grogi. Tenang aja. Antum. Musibah. Kayak musibah itu umum ya, akhi. Musibah kayak apa ini? Ditinggal mati sama orang tua, musibah. Masa kemudian qati'atur rahim. Ditinggal mati sama sang istri, musibah. Iya kan? Iya. Terus gimana? Allah Ta'ala. Qobalan. Apa hukumannya? Antum, iya. Allah alam. Iya, perhatian kan? Harus diperhatikan sedikit. Antum, nyokir berjicu. Nah, lagi juga. Tenang, tenang. Jangan grogi. Tenang saja. Allah alam, nisful ilm. Nggak ngerti, Allah alam, Masya Allah. Ada masalah tu. Kamu nyari apa warna apa sih ni? Ada. Anda ya. Ada. Tapi warna apa sih ni? Enggak akan disayang sama keluarganya. Terus bagaimana? Itu hukumannya. Itu hukumannya. Loh, kalau yang sebelumnya itu tidak ada begitunya. Sebelumnya itu malah keterangan orang yang menyambung silaturahimnya di antara keutamaan dia dicintai sama keluarganya. Oh begitu. Oh, dia ngambil mafhum mukhalafahnya. Labas, labas. Boleh, boleh, boleh. Ayat itu sekarang. Hah? Gitu. Karena siapa yang memutuskan satu rahim, maka Allah SWT yang akan memutuskan hubungan dengan dia. Labas. Sebelumnya juga lewat ya? Masya Allah. Hat, apa lagi? Hat, juga berwarna. Apa lagi? Tidak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan satu rahim. Itu di akhirat ya. Yang saya minta sekarang di dunia ini. Itu catat. Oh ya, sendai. Allah. Nama ya. Ukubahnya, hukumannya, hanya Allah yang tahu. Iya, Allah alam. Bagaimana ya, Pak? Atau melihat riwayatnya itu. Lihat hadis yang sedang kita baca tadi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ahra ay yu'ajjira Allahu li sahibihi al-uqubah." Ya kan? Hanya menyebutkan kalimat al-uqubah, hukuman. Menggunakan alif lam lil jins. Jenis hukuman. Apa saja? Dengan tanpa disebutkan person-personnya. Paham ya? Enggak disebutkan ini loh, ini. Enggak. Tapi dibikin mutlak, dibikin umum. Semua hukuman. Sehingga yang tahu siapa ya, kawan? Yang tahu ialah Allah Taala. Dan ini, khanafitina azakumullah. Bahasa yang seperti ini, itu lebih mantap untuk ancaman. Paham ya? Kalau kamu mengancam seseorang, dengan tanpa menyebutkan jenis ancamannya apa, orang akan semakin takut. Apa kira-kira ya? Gemeter dia itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Kalau kamu sebutkan, ancamannya ialah ini. Tenang aja. Ini saya ingat-ingat ancamannya apa itu. Agar singkatnya ikhwan, secara ilmu balaghah ablaw. Lebih mantap, lebih paten untuk memberikan peringatan kepada sang pendengar. Sehingga fanabitina azakumullah, orang-orang tidak berani untuk memutuskan tali kekerabatan dia. Sebab dia harus bersiap-siap menerima hukuman dari Allah Taala dengan hukuman yang umum yang dia nggak tahu apa hukumannya itu. Mungkin dalam bentuk musibah yang menimpa dia. Mungkin dalam bentuk fitnah yang menimpa dia. Mungkin dalam bentuk ini atau itu. Hadahu. Hingga semua jenis hukubah. Wallahu ta'ala alamu biha. Dan Allah ta'ala yang mengetahui tentang hukuman dari Allah. Faham ya? Mafhum. Masya Allah. Salat. Akhirnya salat. Bagaimana wujud dari anak hasil pernikahan manusia dengan jin? Wah, wah, wah. Ini rupanya sudah susah nyari akhwat. Sehingga larinya kepada jin. Atau bagaimana? Allah SWT. Yang pertama kali dibahas ya ikhwan, apa hukum menikah dengan jin? Gitu loh. Paham ya? Dan ini karena kita nasihat kumulah dibahas oleh para ulama. Sampai secara khusus al-imam. Siapa namanya lupa saya? Abdul Haq Ash-Shibli kalau nggak salah. Al-imam Ash-Shibli bawahnya. Dia punya kitab khusus. Agak kecil begitu. Apa judulnya? Al-Mirjan. Ya. Al-Mirjan fi Ahkamil Jan. Itu kita khusus membahas tuntas tentang permasalahan jin. Secara khusus yang boleh bahas kepada Ibn Azzaikumullah ialah hukum menikah dengan jin. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh dengan alasan tidak ada larangan yang khusus dalam masalah ini. Wah, jin termasuk makhluk yang mukallaf yang terkena beban syariat sama kayak manusia. Ismail bin Hadza, enggak ada larangan kepada Nabi Nazakumullah untuk menikah dengan jin. Yang mengatakan larangan ialah dikarenakan al-mafasid, mafsadatnya, kemadharatannya yang ditimbulkan dari pernikahan dengan jin. Wal aula tarkuh. Dan yang lebih selamat ya kan ditinggalkan. Sebab banyak madharatnya. Banyak madharatnya ya. Yang namanya jin ya Khana Fitina Azzaikumullah. Memang Allah kasih kemampuan untuk berubah bentuk. Menampakkan dirinya kepada antum. Bisa dia menampakkan wujud seorang wanita yang paling cantik dirinya ini. Mungkin kamu gak pernah menjumpai perempuan seperti itu. Perempuan jin. Nah, iya. Gak tahu. Kamu ngelihat langsung. Khalas. Ya Allah bismillah. Begitu saja. Hah? Begitu sudah. Tapi kemampuan dia untuk bertahan menjadi wujudnya manusia terbatas. Mau tidak mau dia akan kembali sesaat kepada wujud aslinya. Menghilang ke alamnya dia yang tidak terlihat. Di antara mabarutnya yang menafitina azakumullah. Bukan perkara yang mustahil. Bahkan perkara yang gampang. Jin lagi yang lainnya. Jin perempuan yang lainnya. Dia bisa merubah wujudnya. Dengan wujud isi kamu tadi. Kamu kan yang ngerti siapa, iya gak? Yang penting mukanya sama. Oh, ini sudah saya. Akhirnya apa? Terjatuh dalam perzinaan. Wa antara tashur. Kamu gak sadar. Ya Allah ya. Mungkin pula ya khanafitina azzaikumullah. Di saat kamu sedang berumah tangga dengan dia. Tahu-tahu dia. Apa namanya? Berubah. Dalam bentuk wujud aslinya. Wah. Halas, yang tadinya kamu melihat orang wanita yang betul-betul masya Allah, kok kayak gini wujudnya lah, haula wala quwata illa billah. Dengan yahsul nufrah. Ini bukan dongeng ini. Tapi ini betul-betul kenyataan ya, kan? Dibahas oleh para ulama una. Hah? Ye? Apa katanya? Oh, hubungannya apa baik? Lalu betul ini, apa enggak? Enggak main-main, ini dibahas oleh para ulama ya kan. Ada bukunya segini khusus loh. Kok larinya ke ular putih segala macam apa. Bukunya para ulama segini. Ada tinggal aula tarku. Ada urusan bagaimana wujud dari anak hasil pernikahan manusia dengan jin. Apakah kalau hamil atau lahir wujudnya jin atau manusia? Wallahu a'lamu bissawab. Bolehkah kita meminang seorang akhwat? Bahasanya menikah terus. Allah. Ini rupanya lagi. Oh iya, masuk musim panas ini. Iya. Allah. Bolehkah kita meminang seorang akhwat langsung ke orangnya? Misal, lewat SMS. Telepon. Atau surat tanpa lewat mahramnya si akhwat atau walinya. Dengan dalil. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kalau meminang juga langsung ke orangnya. Contohnya, mana saya soal? Saya tanya sekarang. Ikhwan apa akhwat yang nanya? Jangan malu-malu. Siapa yang nanya ini? Hah? Antum? Siapa yang nanya? Saya mau tanya, contoh yang mana yang dikatakan Rasulullah langsung meminang ke orangnya itu? Has, ada yang tahu tidak? Apa contohnya? Allah Taala. Nama apa? Ada pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sultan, seorang penguasa, dan rata-rata orang ummahatul mu'minin yang belum menikahi langsung ke orangnya, ada walinya. Rasulullah waliyyu man la waliyalah. Itu punya menikahkan lima anaknya, lima apa namanya yang lain. Lainnya. Yang anda sebutkan sekarang ini karena tidak nasehatullah tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Tidak pernah kalau telepon-teleponan dengan, lah, wala SMS-an, lah, begitu. Wahai karena tidak nasehatullah, mabrurnya lebih besar. Paham ya? Yang namanya laki dan perempuan itu besar magnetnya. Tamam? Bahaya gitu loh. Dalam keadaan yang namanya hati, itu harus jaga. Tamam? Antum awalnya mungkin SMS-an. Ingin meminang seorang akhwat. Tapi gak terasa. Selama dia SMS-an tadi itu. Di itu mulai muncul asya, perkara-perkara yang berbahaya. Hah? Menanti-nanti dering suara atau getar-getar suara HP-nya itu. Dari si dia. Kok lama ke SMS. Entah kamu ya, entah akhwatnya. Gak bisa tidur. Nah, kalau tidur HP-nya dipegang terus. Dan tunggu SMS-nya. Lah, hati itu betul itu. Betul. Telepon juga nanya berlaku telepon ya kan. Allah Taala sehingga ya karena betul Allah dijauhi tindakan-tindakan yang menjurus kepada fitnah. Allah Taala. Waktu masih ikhwani, anak dia diamanahkan sebagai bendahara pelatihan wirausaha. Sekarang anak masih pegang uang mereka sejumlah sekian. Jika anak kembalikan, maka uang ini akan digunakan untuk pelatihan berikutnya atau untuk menjalankan bisnis mereka. Dalam mereka berbisnis atau menjalankan pelatihan ini, ikhtilat campur lagi perempuan sudah tidak diperhatikan lagi. Sedangkan anak sebagai mantan anggota mereka, secara perhitungan masih memiliki hak dalam dana tersebut. Jadi bagaimana seharusnya anak bersikap? Mengembalikan dengan pertimbangan di atas, atau menimpakan ke dalam urusan yang lebih membawa kemaslahatan. Sekarang kewirausahanya ini dalam perkara apa? Perkara yang halal atau perkara yang haram? Kalau wirausahanya perkara yang halal, fahuwa halal. Walaupun ada ikhtilat di situ ya ikhwan. Ikhtilat dalam akad jual beli tidak membatalkan akad jual beli tadi. Tidak membuat haramnya akad tadi. Ikhtilatnya haram. Akad jual belinya sah. Itu kalau dia sifatnya mubah. Halal. Sehingga kalau demikian, kalau misalkan dia halal, bukan perkara yang haram, antum kalkulasi, punya antum berapa? Misalkan uangnya 200.000. Paham? Punya antum kalkulasi, secara perhitungan antum mesti punya hak di situ, misalkan 50.000. Ambil 50.000. Selebihnya kasihkan sama mereka. Kalau urusan untuk apa itu mereka yang bertanggung jawab. Dan antum sudah melepaskan tanggung jawab tadi dari diri antum. Naam, wallahu a'lam bishawab. Apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pernah disambut dengan selawat Badar? Apakah itu termasuk nyanyian? Karena ada sebagian orang, kalau selawat itu dijadikan sebagai dasar, kalau nyanyian Islam itu halal. Tidak pernah ya, Pak? Tidak pernah, riwayat pun, bahwasanya Rasulullah SAW disambut dengan selawat Badar. Yang ada, ialah bukan selawat Badar. Itu apa? Dengan sambutan, Tala'al Badru Alayna. Itu pun, Yohanabitina Azzaikumullah, dikomentari oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah dalam Zadul Ma'ad bahwasanya riwayat yang menyebutkan penyambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiba di Madinah dengan melafadzkan ini itu salah kata beliau. Ghalatun min ar-rawi, kesalahan dari sang rawi. Paham ya? Yang tepat bukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah ketika hijrah. Tapi yang tepat kata beliau ialah sepulang beliau dari perang Tabuk. Sepulang beliau dari perang Tabuk. Bagaimana itu? Lihat bunyi basyirnya. Kau lihat, dengarkan. Ini salah betulkan ya. Tala'al badru alayna min saniyatil wada'. Min saniyatil wada'. Kata beliau, saniyatil wada'. Nama tempat. Paham ya? Artinya tala'al badru alaina telah muncul bulan purnama ini Rasulullah kepada kami. Misaniyatil wada' dari saniyatil wada'. Tetapi ini khata yang wadih, kesalahan jelas. Sebab orang yang berjalan dari Mekah menuju ke Madinah tidak pernah melintas, tidak pernah melewati tempat yang namanya Saniyatul Wada, kata beliau. Paham ya? Tetapi tempat itu yang namanya Azzaikumullah dilewati oleh orang yang dari Syam menuju ke Madinah. Sehingga mengatakan ghalatun minar rawi. Baik, riwayat tentang masalah tola al-badru alaina yang diucapkan oleh sebagian an-nisa wa-wildan ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, itu pun riwayat yang dhaifah. Isnadu muqati' au muqbal, ingat saya. Terputus sanadnya atau muqbal. Tidak ada yang sahih. Paham ya? Sehingga dasar ucapan tadi didasarkan kepada riwayat yang dhaifah. Sekarang ini dipakai untuk itu semua. Qala al-badru alaina. Terus begitu tibaan. Allahul musta'an. Alau salawat badar. Tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Dibikin oleh orang-orang mutakhirun. Salawat badar itu karena fitina azakum Allah salawat panjang. Yang isinya di situ bertawassul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan bertawassul dengan para sahabat yang ikut perang badar. Perang badar. Ya kan, bukan di bagian akhirnya. Salatullah, salamullah. Terus, apa? Wabil hadi rasulillah. Terus, salatullah, salamullah. Bi ahlil badri ya Allah. Kalimat, bi ahlil badri ya Allah. Salawat dan salam. Kita bacakan. Pertama, sul dengan ahli badri ya Allah. Wala bid'ah. Wajib kita ahli karena kita nasihat semuanya. Tidak boleh bertawassul kepada orang. Jangan kepada ahli badar dengan Rasulullah saja, tidak boleh. Nah, apalagi dijadikan sebagai nyanyian Islam itu halal. La haula wala quwwata illa billah. Ta'abun nas. Sebagian mereka yang kita nasihat semuanya. Ya'tamidun ala kuyudir angkifud berkata hujjah. Kalau berargumentasi itu kayak orang yang sedang berpegangan dengan rumahnya sama laba-laba ya cepat bodol. Allah aku nyesal. Bagaimana keadaan Al-Ustadzul Qarnain dan Al-Ustadzul Akmal sekarang ini? Masya Allah, tabarakallah. Kok masih bertanya, ada apa gerangan? Kulluhum bikhair. Alhamdulillah ya, kan semuanya baik. Setelah pertemuan tahun yang lalu dengan Syekh Abdullah Mar'i al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sampai sekarang baik. Alhamdulillah ya. Asatul Qarnain sudah mengadakan apa namanya daurah bareng-bareng dengan Ustaz Askari, dengan Ustaz Muhammad Umar Sewet di Balikpapan. Mengadakan daurah bareng di Makassar. Normal. Khilaf ketika itu di Sulawesi secara khusus ya ikhwan, di Makassar, di Kendari, segala macam. Setelah selesai islah, semuanya mereda. Nggak ada lagi yang namanya nggak enak-enak begitu. Apalagi setelah aku langsung, Masya Allah. Bola balik datang ya. Pertemuan terakhir di Solo datang. Kulhum jauh, Alhamdulillah, ta'ala wa taufiqih. Semuanya bagus, nggak ada masalah. Setelah aku langsung, sering telepon ke sama mahrif segala macam. Berapa kali saya menjumpai ketika saya sedang bersama dengan Ustaz Usama, langsung telepon. Saya dengar pembicaranya. Langsung sebutkan. Sama siapa antum? Ana sama Afif, sama fulan, sama fulan. Assalamualaikum mereka semuanya. Kulum khair, tayyibun. Sampai sekarang, Masya Allah. Nah, sebagian al-mughribun, karena betina azakumullah. Afwan, sedikit keras. Nah, sebagian orang, karena betina azakumullah, tidak menyukai istilah ini. Dia mengatakan bahwasanya itu cuma gencatan senjata sementara. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya satu orang ini khana bin azakumullah ya'lamul ghaib. Seakan-akan dia mengutuk perkara ghaib. Sampai dia mengatakan, "Ya, biasa aja dulu itu. Islah. Paling pol enggak lama lagi jebol lagi, geger lagi." Sehingga lebih tepatnya bukan islah kata dia. Disebut dengan gencatan senjata sementara. La haula wala quwata illa billah. Isyarat. Kalau yang ngomong seperti ini, khana fitina asyakumullah, tukang becak. Ya kali, tukang becak. Gede plus memang ngomongannya. Nah kalau pokok yang ngomong seperti ini, MA. Orang yang sekarang masuk di MA. Kalau MA ya? Bukan MAG loh ya. MA asli. Di Jamiah Islamiyah Madinah. Sudah masuk ke tingkatan MA. Magister. Ngomong seperti ini. Fala haula wala quwata illa billah. Wallah. Kita di mana MA-nya itu? Sekedar gelar. Wallah. Dalam kawasan ikhwan abidina azzaikumullah islah yang terjadi. Dipandu langsung. Oleh Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah ta'ala syifah. Langsung. Dia telepon. Dipandu langsung. Dari Mekah beliaunya. Tamam? Ada pun yang hadir. Syekh Abdullah Mar'i dan Syekh Salim Al-Muhriz. Upaya yang sedemikian rupa. Dari kalangan para ikhwan semuanya. Dari salafiyin semuanya. Bahkan dari kalangan para masyayikh. Bahkan Syekh Rafi' langsung yang turun tangan. Disepelekan. Dilecehkan. Dihinakan. Dikatakan itu biasa. Enggak pantas. Dikatakan seperti islah. Yang tepat, gencatan senjata sementara. La haula wala quwata illa billah. Hadza ikhwan fillah azakumullah. Komentar-komentar orang-orang seperti itu. Kalau komentarnya para masyayikhuna masyaallah kulluhum yathnun alaina khaira. Mereka semuanya memuji kita dengan kebaikan. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi memuji dengan kebaikan. Bahkan disampaikan langsung ke masyayikhul Yaman ketika itu, memuji dengan kebaikan. Langsung disampaikan ke Yaman di dalam majelis khair. Dipuji dengan baik sama Allah para masyayikh, masya Allah. Hah? Semua dipuji illa wahid. Siapa itu? Jamarto ada. Hah? Allah Ta'ala. Syekh Yahya pernah di dalam majlisnya menjelaskan tentang Indonesia ini. Beliau memuji para tuan salafiyin yang mau berkumpul. Dan terakhir beliau mengatakan, La jazahullahu khairan. La jazahullahu ja'far khairan. Hah? Alama sana'. Aiwa, masyayikh Madinah juga demikian. Mereka bersuka cita dengan masalah ini. Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubad al-Jabiri. Mereka suka cita dengan hasil yang seperti ini. Lah kok kemudian MA satu ini, belum MA. LC mau MA. Yang satu ini kemudian dengan enaknya mengatakan, bukan islah itu gencatan cinta sementara. La haula wa la quwata illa. Biasa ya. Kegerahan. Apakah orang yang telah memutuskan kekerabatan, lalu beberapa tahun setelah itu menyambung kekerabatan lagi, juga akan tetap mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat? Lah, kalau dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia menyambung kekerabatan dia, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa. Mengampuni semua dosa. Sehingga makanya harus banyak-banyak bertaubat, banyak beristighfar. Kalau dulu pernah berbuat demikian, sehingga terhapuskan semua yang ada itu. Apakah ada makhluk hidup lain selain di bumi? Ya oke. Ya apa sih? Di langit banyak makhluk hidup. Yang para malaikat di mana? Allah mustahil. Apa hukumnya sholat di masjid yang belum diwakafkan? Sah hukumnya boleh. Tidak disyaratkan ya ikhwan. Itu fatwanya Syekh Ubad al-Jabiri. Syekh Zaid al-Madkhali. Dan sehingga juga Syekh Ahmad al-Najmi. Itu langsung ditunjukkan oleh Al-Fadil Qarnain. Waktu kita ketemu di Solo. Ditunjukkan dari laptopnya beliau. Hasil beliau tanya jawab yang kepada saya ketika beliau di sana di Saudi ya, bukan langsung nih fatwanya Syekh Ahmad, nih Syekh Ubaid, nih Syekh Zaid, di antaranya seperti itu. Saya minta langsung masalah itu sudah dibuka yang masalah wakaf ini. Jawaban mereka tidak disyaratkan, artinya sah sholat di tempat tersebut. Nah, walaupun lebih aula, lebih tepat untuk diwakafkan, ya khusus untuk masjid saja. Nah. Bagaimana sikap orang musafir yang ditunjuk untuk mengimami makmum yang mukim? Contohnya, mengimami sholat zuhur. Apakah seorang musafir sholat dua rakaat atau keempat rakaat? Dua rakaat ya. Rakaat yang dia musafir. Dia dua rakaat, dia kasih tahu sama jamaah yang belakangnya, saya musafir, nanti antum nambahin lagi dua rakaat berikutnya. Ketika dia dua rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia mengucapkan, atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan salat kalian, sebab kami suatu kaum yang sedang musafir. Dari paham ya? Paham ya? Dikecualikan yang kawan-kawan bintang asyikmullah. Suatu keadaan, kondisi. Iyalah kalau memang engkau ini seorang panutan. Baik seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang alim besar. Wah, kata. Panutan. Yang di belakang kamu ialah orang-orang awam. Awamunna tidak mengerti hukum syariat. Wah, anda musafir. Wah, orai mukimun. Mereka semuanya mukim. Kalau kamu sholat dua rakaat, walaupun kamu mengucapkan atimmu sholataku fa'inna qawmun safar, tetap ikut salam juga mereka. Walaupun kamu terangkan salam mereka. Bapak, ibu-ibu, saya musafir loh pak. Nanti bapak nambah lagi dua rakaat. Masih juga salam sama kamu. Amma hadha yaqana mutina azakumullah. Dikarenakan kondisi yang seperti itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fatwanya menyatakan, di saat yang seperti itu, kamu itmam 4 rakaat. Itu kondisinya ya. Sehingga enggak semua orang. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang mati bisa menyaksikan setiap gerak-gerik orang yang masih hidup? Nah, kalau dia bisa menyaksikan, bedanya apa dia mati sama hidup? Allah. Allah mengatakan sama apa ya? Tentang Rasulnya SAW. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak akan semua mendengarkan suara kamu kepada orang-orang telah mati. Hadil ayah. Ditulis secara khusus oleh para ulama dan dari kalangan Hanafi orang saya. Al-ayatul bayyinat fi 'adami sama'il amwat. Bukti-bukti yang nyata yang menjelaskan orang yang telah mati tidak bisa mendengar suara. Dikasih mukaddimah dan tahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-mayyit mayyit. Orang yang telah mati-mati tidak bisa mengetahui semua yang dari muka bumi ini. Gerakan orang masih hidup. Kecuali karena mutina azakumullah ketika dia diantarkan jenazahnya oleh keluarganya. Sama dia bisa mendengar sampai derapan-derapan suara sandal mereka. Itu saja. Selebihnya tidak ada. Lagi. Juga apakah orang yang sudah mati itu mampu berkunjung ke rumahnya lo? Balik mana? Sudah mati balik lagi ke rumahnya lagi. Jadi hidup lagi. Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, termasuk khurafat sufiyah. Allah musta'an. Masih ada waktu? Sudah. No. جزاكم الله خيرا نكتفي هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك